Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan pagi hari ini dengan materi kajian kitab Al-Wabilus Sayyib untuk menggantikan Ustaz Ahmad Wahib yang beliau lagi safar. Pada kesempatan yang lampau kita telah sampai kepada faedah yang ke-30 dari keutamaan zikrullah. Kita masuk kepada faedah yang ke-31. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, annahu aisyarul ibadat, zikrullah adalah ibadah yang paling mudah secara mutlak, dialah yang paling mudah. Ahwa min ajalliha wa afdhaliha, yang paling mudah dan paling afdal dan paling utama. Fa inna harakatal lisani akhaffu min harakatil jawarih, karena gerak lidah, menggerakkan lidah lebih mudah daripada menggerakkan anggota tubuh lainnya. Wa yasariha, lebih ringan dan lebih mudah. Ya, menggerakkan anggota tubuh yang lain tak semudah menggerakkan lidah. Lihatlah kalau kita kumpulkan satu hari berapa banyak kita berbicara, anggota tubuh kita ini yang paling banyak bergerak adalah lidah, karena dia yang paling mudah. Ya, maka zikrullah adalah amalan yang paling mudah, paling utama, amalan yang paling gampang, paling ringan. Walau taharraka 'udhun min a'dha'il insani fil yawmi wal lailati biqadri harakatil lisani la shaqqa 'alayhi ghayatal mashaqqah, sekiranya gerak anggota tubuh kita sama dengan banyaknya gerak lidah kita sehari semalam, pastilah akan berat bagi anggota tubuh ini bergerak sebagaimana banyaknya gerak apa? Lidah. Balla yumkinuhu dhalik, bahkan tak mungkin gerak tubuh kita dapat ya meniru atau menyamai banyaknya gerakan lidah. Tsaniyah wa tsalatsun, faedah yang ke-32, annahu ghirasul jannah, zikrullah adalah sarana untuk menanam tanaman di surga. Di bumi mau bercocok tanam kadang tak ada tanah, ya menyewa tanah tak ada uang, sudah payah menyewa tanah, bercocok tanam, kena hama, gagal panen, dicuri orang, dengan segala macam risiko menanam di bumi. Menanam di surga, tak ada yang ganggu. Jaga malaikat, ditumbuh kembangkan. Dengan apa kita menanam tanaman di surga? Zikrullah. Subhanallah. Subhanallah sekali saja, dibuatkan satu pohon kurma di surga. Faqad rawi at-Tirmidzi fi jami'ihi min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam kitab jami'nya dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lailata usri bi, aku bertemu Ibrahim pada malam aku dinaikkan ke atas Mi'raj. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi berjumpa Ibrahim. Faqala ya Muhammadu, maka berkatalah Ibrahim, wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam, sampaikan salamku untuk umatmu. Masya Allah, Ibrahim itu kirim salam untuk kita sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammadin. Wa akhbirhum, beritahukan mereka wahai Muhammad, annal jam annal jannata thayyibatu turbah, bahwa tanah surga itu baik. Azbatul ma, beritahukan mereka air di surga itu lezat. Wa anha qi'anun, sesungguhnya surga itu adalah hamparan tanah. Wa anna ghirasaha subhanallah, beritahukan mereka tanaman di surga itu adalah ucapan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berkata Tirmidzi, haditsun hasanun gharibun min hadits Ibn Mas'ud. Jadi begitu mudahnya bercocok tanam di surga. Duduk sekejap saja, kita ucapkan subhanallah walhamdulillah, maha suci engkau Tuhan, segala pujian milikmu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan hak disembah kecuali engkau, Allahu Akbar, engkau maha besar. Ya, dengan ucapan ini ditanamlah untuk kita tanaman-tanaman di surga. Kita masih di bumi, maka tiap hari kita berusaha untuk menambah amal, memperbaiki istana-istana kita di surga, menambah banyak ya tanaman-tanaman di surga, gudang-gudang di surga. Itu dapat dicapai dengan zikrullah tabaraka ta'ala. Tapi zikrullah yang dengan ya khusyuk, sesuai antara apa yang kita ucapkan di lisan dengan apa yang kita ketahui tentangnya di hati. Bukan sekedar zikrul lisan. Zikrul lisan bermanfaat, tapi yang paling utama adalah zikrul lisan diiringi dengan zikrul qalbi. Karena zikir bertingkat-tingkat, yang paling tinggi adalah zikrul lisan wal qalbi. Ketika mengucapkan subhanallah, kita resapi maknanya, maha suci engkau Tuhan dari segala macam kekurangan, aib, celah yang dinisbatkan kepadamu. Mereka mengatakan engkau tu punya anak, subhanallah, engkau tak punya anak. Mereka katakan engkau punya bini, subhanallah, engkau tak punya bini. Lam yalid wa lam yulad, mereka katakan engkau tak bersemayam, subhanallah. Ini makna subhanallah. Tanzihullah, sucikan Allah dari segala yang tak layak baginya. Mereka mengatakan engkau lupa Tuhan, engkau tak pernah lupa, subhanallah. Mereka mengatakan engkau fakir, engkau bakhil, sebagaimana ungkapan Yahudi, subhanallah. Walhamdulillah, segala pujian milikmu Tuhan. Kesehatan milikmu, darimu, ilmu, anak, istri, kemudahan dalam usaha, alhamdulillah. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang hak kami sembah kecuali engkau semata, Allahu Akbar, engkau maha besar dari segala-galanya, daripada dunia dan akhirat, daripada segala ciptaanmu, daripada ya, apapun juga. Inilah maknanya. Dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abi Zubair dari Jabir dari Nabi SAW, beliau bersabda, subhanallah wa bihamdih, man qala subhanallah bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Qala Tirmidzi, hadithun hasan sahih. Berkata Nabi SAW dari hadis Jabir, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, ya, ini menggabungkan dua, menggabungkan antara tanzihullah, mensucikan Allah dari segala macam bentuk celah yang dituduhkan kepada Allah, kemudian yang kedua digabungkan dengan pujian yang sempurna hanya untuk Allah. Dia maha suci daripada segala macam kekurangan, yang benar dia sempurna dengan segala macam bentuk kesempurnaan. Subhanallah wa bihamdih. Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan untuknya satu pokok kurma di surga. Tentunya kurma di surga tak sama dengan kurma di dunia. Kesamaannya nama saja. Kurma di dunia saja mahal. Kurma yang datangkan dari Inggris sana itu ditanam oleh petani-petani kita, satu bibit 500 ribu. Masih bibit. Ya. Ini tak pakai modal, hanya mengucapkan subhanallah bihamdih, Di mana ditanamnya? Surga. Kapan memetiknya? Nanti kau sudah mati. Sekarang kesempatan kita masih hidup beramal. Al-yawma amalun wala hisab. Hari ini kita masih mampu beramal, belum lagi hitung-hitungan dengan ganjaran amalan. Ghadan hisabun wala amal. Besok, mana besok itu kok sudah mati, yang ada adalah hisab, perhitungan atas apa yang kita buat. La amal, tak bisa lagi beramal. Ats-tsalitsatu wats-tsalatsun, faedah yang ke-33, annal ata'a wal fadl alladhi rutiba 'alaihi lam yurattab 'ala ghairihi min al-a'mal. Keutamaan, ya, pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap zikrullah, ini orang berzikir mudinya, tak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada amal-amalan lainnya. Fa fi sahihain, dalam hadis yang sahih, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu adlu ashri riqabin. Barang siapa yang mengucapkan sehari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah wahdah, semata dia Tuhan yang hak, la syarikalah, tak layak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya lah segala kerajaan, walahul hamdu, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. 100 kali sehari ucapkan kata-kata ini, maka sama dengan memerdekakan 10 budak. Satu budak harganya tentunya mahal. Mengucapkan ini 100 kali sama dengan memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dituliskan bagi 100 kebaikan. Duduk kita sebentar bahwa ada subuh, ucapkan kalimat ini la ilaha illallah wa dahu la syarika lahul mulku wal hamdu ala syai'in qadir. Satu kali la ilaha illallah dahu la syarika lah, sampai 100 kali dituliskan 100 kebaikan. Wa muhiyan anhu mi'atu syai'ah, dihapuskan daripadanya 100 kejelekan. Kita banyak kejelekan, dengan ucapan ini Allah akan hapuskan kejelekan-kejelekan kita. Wa kanat lahu hirzan min asyaitan yawmahu dhalik. Bahkan zikir ini akan menjadi pelindung baginya dari syaitan seharian penuh, hatta yumsih, dari pagi sampai sore. Dibaca lagi sore, dijagalah oleh malaikat daripada syaitan dari sore sampai pagi kembali. Walam ya'ti ahadun bi afdhal mimma ja'a bih illa rajulun 'amila akthara minhu. Tidaklah ada orang yang datang dengan ganjaran yang seperti itu, bahkan lebih, kecuali orang yang membacanya lebih banyak daripada itu. Lebih banyak maksudnya dalam zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Zikir ada yang sifatnya muqayyad, diikat dengan waktu, bilangan, seperti zikir pagi dan sore. Diucapkan 100 kali pagi, 100 kali sore. Ada zikir yang mutlak, ya, yang tak diikat dengan bilangan, waktu, kaifiat. Ya, sebanyak-banyaknya tak mengapa, sambil kita bekerja ucapkan kata-kata ini, la ilaha illallah dahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika di padang Arafat, ketika wukuf, inilah yang paling banyak dianjurkan untuk diucapkan. Ya, tak terikat dengan bilangan. Andai kata dibuat bilangan khusus, inilah dia bid'ah. Misalnya ditetapkan bilangan 7 kali, ditetapkan bilangan misalnya 20 kali, jadilah dia bid'ah. Namanya bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan. Ada asal usulnya tapi dikhususkan yang tidak khusus. Dengan waktu tiap malam Jumat dia berzikir la ilaha illallah 100 kali atau 1000 kali, bid'ah. Karena enggak ditentukan malam Jumat untuk mengucapkan kata-kata ini. Malam Jumat disuruh kita baca surat Al-Kahfi. Ya, di antara bid'ah idhafiyah ya, yang banyak terjadi di perut manusia, banyak contohnya. Dan ini bid'ah yang paling samar. Bersalaman selepas salat, merutinkan terus menerus salam seolah-olah dia ibadah. Bahkan memberi makan, mengkhususkan memberi makan di hari Jumat pun masuk ke dalam bid'ah idhafiyah. Karena tak ada panduan bersedekah berinfak di hari Jumat, tak ada. Yang ada baca surat Al-Kahfi, memperbanyak salawat, meyakini bersedekah di hari Jumat memiliki utama khusus sehingga terus menerus dia bersedekah di hari Jumat, hanya hari Jumat. Bid'ah idhafiyah. Satu hal lagi yang mungkin pernah kita lihat, berbicara di kuburan ketika orang meninggal memberikan tausiah, pernah dilakukan Nabi SAW tapi melazimkannya terus menerus, bid'ah idhafiyah. Nanti jadi satu agama dia, seolah-olah orang setelah meninggal harus nunggu di sana tausiah dulu. Inilah dia bid'ah idhafiyah. Kapan perlu sampaikan, kalau enggak tinggalkan, selesaikan. Tak terus menerus, nanti akan datang orang-orang belakang menanggap, oh ini sunnahnya adalah ceramah di kuburan atau ceramah ketika diletakkan jenazah di masjid, sebagaimana pula dilakukan oleh sebagian orang. Ya, kapan dilihat kebutuhan untuk memberikan tausiah, jangan sampaikan, tapi bukan sesuatu rutinitas. Jadilah ada bid'ah idhafiyah yang dimasukkan ke dalam agama, ada dalilnya tetapi dikhususkan dengan tempat-tempat tertentu. Tiap kali habis sholat, habis belajar baca surat Al-Asri contohnya, wal asri innal insana bid'ah idhafiyah. Tiap kali lepas baca Quran membaca shadaqallahul azim, bid'ah idhafiyah yang samar bagi orang. Dan ini yang paling banyak, mengkhususkan membaca Yasin tiap malam Jumat, bid'ah idhafiyah, karena tak ada panduannya. Ya, demikian juga dengan zikir. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul hamsyin qadir. Zikrullah yang dibaca pagi hari dan sore hari. Pagi hari selepas subuh, subuh membolehkan, ya. Ketika duha juga boleh karena masih masuk dalam bentuk pagi. Ya. Bilangannya 100 kali. Juga Rasulullah ajarkan 10 kali, kalau payah 110, payah 10 sekali pagi dan petang. Adapun membaca la ilaha illallah ini dengan kaifiat tertentu, ya, dimasukkan ke dalam zikir salat la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, bid'ah idhafiyah. Karena setelah sholat itu tak ada baca la ilaha illallah sekali. Yang ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa la kasyam. Berapa kali? 3 kali. Apalagi tambah kaifiatnya. Hentakkan ke kanan la ilaha illallah. Bertambahlah bid'ah idhafiyahnya. Kenapa demikian? Nabi itu yang paling utama berzikir kepada Allah. Tak pernah ajarkan buang kepala kanan, buang kepala kiri, buang kepala ke depan. Tambah lagi dengan berjamaah, berapa kenanya dia? Ini namanya bid'ah idhafiyah. Tambah lagi dengan suara keras, kena lagi dia udah. Karena Nabi tak seperti itu berzikir. Yang paling utama itu berzikir Nabi, ikuti dia sallallahu alaihi wasallam. Habis salat Al-Fatihah ala Nabi, bid'ah idhafiyah. Tak ada satu surat Al-Fatihah yang ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Janganlah tukangi, semua sudah sempurna. Ya. Kita aja tak mau spare part handphone kita itu bukan bagian yang original. Tak mau kita. Ya. Kita mau yang original. Agama kok mau yang tidak ori? Ini pertanyaan besar. Agama kok mau yang bukan dari Nabi? Dari mana kok ini ajarannya? Dari guruku. Dari buya anu, buya ini. Tak ada boleh buya membuat agama. Tidak buya, tidak buaya. Ya. Dibuat lagi dengan cara, ya, dengan cara dinyanyikan, dilagukan, tunduk kepala, setengah angkat kepala, campakkan ke belakang kepala, ya, gemur zikrullah, putar-putar, berkeliling, diatur, kasih lampu-lampu, shooting. Ini kau sedang memuji Allah? Tidak. Allah tak butuh pujian seperti ini. Pakai baju seragam, jadilah di acara tontonan, jadilah di acara hiburan. Zikrullah bukan hiburan seperti itu. Tak cukup rupanya dengan lawak-lawak itu, masih kurang juga. Namanya bid'ah idhafiyah. Ini mumpung lagi membahas tentang zikrullah nih, cocok. Ya. Jadi jangan fokuskan ibadah-ibadah yang umum menjadi ibadah yang khusus diikat dengan waktu, bilangan, kaifiat, cara yang tak ada panduannya. Atau sebaliknya, zikir-zikir yang dia khusus dibuat mutlak, ditarik ke sana kemari. Ya. Zikir Fatihah itu ada tempat-tempat khusus ketika sholat, mau makan, baca Fatihah dia dulu. Bid'ah idhafiyah. Ya, ada orang kalau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Dengarkan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili. Mengapa kau ucapkan ketika beliau berada di salah satu negeri Islam? Mengapa kau tambah-tambah taala? Ya, Syekh, kan bagus taala, Allah Maha tinggi. Tak ada salam itu seperti itu. Untuk orang awam payah saya mengajarinya. Ini bid'ah itu biar pening. Gini aja lah. Kalau kau sholat, boleh kau baca Allahu Akbar Ta'ala. Boleh. Allahu Ta'ala Akbar. Boleh. Allahu Ta'ala Akbar. Muazzan. Allahu Ta'ala Akbar. Allahu Ta'ala Akbar. Boleh. Ini kalimat-kalimat yang sudah baku, jangan kau tambah-tambahi. Tak ada assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, tak ada ta'alanya. Kan baik itu, kau masukkan dalam ajaran ta'ala itu. Allahu ta'ala akbar, Allahu ta'ala akbar. Habis. Baru dia paham, oh iya, ya, betul-betul juga. Jangan karang-karang. Agama kita tak membutuhkan karangan-karangan. Dalam dunia, orang Islam ini enggak dalam dunia ikut taklid buta. Apapun dibuat orang kafir dibuat. Nah, kemudian dalam Sahih Muslim, "Man qala subhanallah bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin hutta khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang mengucapkan satu hari subhanallah wa bihamdihi 100 kali gugur dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Buih di lautan itu bukan sedikit, tiap kali ada ombak adalah buih. Berapa besar lautan, berapa luas, berapa banyak buihnya, sebanyak buih di lautan itu pun dosa-dosa kita gugur dengan ucapan subhanallah bihamdih. Tentu dengan catatan selama menjauhkan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar enggak dijauhkan, tak bisa menghapuskan dosa-dosa. Ucapan ini tak bisa. Sebagaimana sebagian orang salah. Kayak dalam pembahasan kitab kita ada dawa-dawa, banyak dia berdosa, tenang aja, nanti sore aku selesaikan semua dosaku ini. Dudukku sebentar, aku baca subhanallah bihamdih sekali, hapus sebanyak buih di lautan pun hapus dosaku. Apalagi hanya satu dua dosaku. Tak seperti itu kawan. Kalau dosa besar yang kau buat, tak akan bisa menghapuskan dosa tersebut. Yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa besar kau harus tobat kepada Allah SWT, meninggalkan dosa tersebut. Banyak orang yang paham agamanya itu setengah-setengah, akhirnya menyalahgunakan dalil, tidak pada tempatnya. Ya, resep dokter itu aja tak boleh kita tukangi. Ya, apalagi dari Allah Jalla wa'ala. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah, "La'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi asy-syams." Sekiranya aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la, itu lebih kucintai daripada terbitnya matahari. Subhanallah. Semua orang menyukai terbitnya matahari. Mulai kehidupan pagi terang benderang daripada kegelapan malam, mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar lebih dicintai daripada terbitnya matahari. Dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, man qala hina yusbih, yang berkata ketika pagi, Allahumma inni asbahtu ushiduka, ya Tuhan pagi hari aku bersaksi kepadamu, ushidu hamalata arsyik, aku saksikan kepada malaikat-malaikat pembawa arsy-Mu yang jumlahnya berapa? 8, yang besarnya tak tanggung. Bayangkan arsy yang paling besar itu bisa dibawa oleh 8 malaikat, padahal besarnya arsy luar biasa. Langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah bagaikan lempengan dicampakkan padang pasir. Padang pasir itulah kursi, lempengan, logam, langit bumi. Perbandingan kursi dengan arsy seperti itu pula. Campakkan lempengan di tengah padang pasir, padang pasir itulah dia arsy. Lempengan itu adalah kursi. Menunjukkan luasnya arsy. Malaikat bawahnya berapa? 8. Ya Allah, pagi hari ini aku bersaksi kepadamu, kusaksikan kepada malaikat-malaikat pembawa arsy-Mu. Malaikat aku persaksikan kepada seluruh malaikatmu yang jumlahnya ni Allah tahu. Langit tu hampir-hampir berdiri karena banyak jumlah malaikat. Wa jami'a khalqiku persaksikan kepada seluruh makhlukmu, annaka antallah, engkau lah Tuhanku, Tuhan Allah. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan yang hak kecuali engkau disembah. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba-Mu, rasul-Mu. Katakan 3 kali diucapkan. A'taqallahu thalathata arba'ihi, 3/4 tubuhnya dijamin tak dibakar api neraka. Wa man qalaha arba'an a'taqahu Allah minan nar, yang mengucapkan 4 kali fi basari, pada penglihatanku. Bacalah zikir-zikir pagi dan sore. Wa fihi an thawbana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, baginya lah segala macam kerajaan dan pujian. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dia lah Tuhan yang maha hidup tak pernah mati. Biyadihil khairu, segala kebaikan ada di tangannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kataballahu, macam enam. Ya, kita sudah sampai di